إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan satu ibadah yang mulia, yaitu talabul ilm, menuntut ilmu. Dan insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita yang telah kita bacakan pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu suatu risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadhil Abu Al-Abbas Yasin bin Ali Al-Adni rahimahullahu taala, yang beliau memberi judul pada risalah beliau ini Dhammur Riya wa Ahlihi, celaan terhadap riya wa ahlihi dan pelakunya. Ini orang yang riya. Wa dzikru ma yalhaqu dzalika min masail wal ahkam, dan penyebutan apa yang terkait dengannya berupa masail-masail dan hukum-hukum. Baik. Kita telah membacakan apa yang disebutkan oleh beliau pada bab yang pertama, ya, yang merupakan pendahuluan bab pertama dan fasal yang pertama yang disebutkan oleh beliau, yaitu fi bayani anna sya'na laisa bikasratil ibadah bali sya'nu an takunal ibadatu maqbulah. Nah, penjelasan bahwa bukanlah yang menjadi urusan adalah banyaknya ibadah, akan tetapi yang menjadi urusan, yang menjadi perkaranya adalah ibadah tersebut diterima. Yang mana di sini beliau menjelaskan bahwasannya, ya, di dalam menjalankan ibadah yang harus diperhatikan seorang hamba adalah kualitas ibadahnya, ya, kualitas ibadahnya, baiknya ibadah yang dilakukannya. Nah, bukan dari sisi kuantitas, bukan dari sisi banyaknya ibadah yang dia kerjakan. Nah, demikian pula disebutkan oleh beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan wasiat kepada sahabat beliau Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk tidak meninggalkan di setiap akhir sholatnya, yaitu di tasyahud, ya, sebelum salam, ya, tasyahud akhir sebelum salam, untuk membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu dan mensyukurimu dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang mulia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang tentunya ini juga wasiat untuk seluruh umat beliau, ya, untuk membaca doa yang mulia ini di setiap sholat, ya. Dan tentunya doa ini tidak terbatas ketika tasyahud, ya, boleh pula kita bacakan ketika sujud atau di waktu-waktu dikabulkannya doa, ya. Akan tetapi yang sangat ditekankan adalah di akhir sholat, yaitu di tasyahud akhir sebelum salam. Nah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baik, kemudian tersisa sedikit penjelasan beliau pada bab ini. Beliau menukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ya, kitab Al-Jawabul Kafi atau nama lain dari kitab ini adalah Ad-Da'u wad-Dawa. Nah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab tersebut, "Fal 'amalu salihu huwal khali minar riya'i al-muqayyadu bis-sunnah." Maka yang dikatakan amalan soleh adalah yang kosong dari riya, yang ya tidak ada riya di dalamnya. Al-khali minar riya, kosong dari riya. Al-muqayyadu bisunnah, dan diikat dengan sunnah. Ini dikatakan amal soleh. Nah, wa kana min du'ai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ij'al 'amali kullaha salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al ahadin fihi syai'an. Dan bahwasannya termasuk dari doa yang dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah Allahumma, ya Allah, ij'al 'amali kullaha salihan, jadikanlah amalku semuanya saleh. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah ia, jadikanlah amalan tersebut murni mengharapkan wajahmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an, dan janganlah engkau jadikan di dalamnya, yaitu di dalam amalanku tersebut, ya, untuk untuk seorang pun selainmu. Nah, doa yang sangat mulia yang dibacakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ikhlas di dalam menjalankan ibadah. Nah, karena kita senantiasa membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Nah, butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, wa huwa ahadul usuli thalasah allati ittafaqa 'alaiha jami'ul milal wa ja'at biha jami'ur rusul. Yang mana amal saleh ini merupakan salah satu dari tiga usul yang disepakati oleh seluruh agama-agama yang ada. Ya. Yang mana para rasul itu datang dengan membawa misi ini, yaitu misi untuk mengajak umatnya beramal soleh. Nah, maka amal soleh merupakan salah satu dari tiga usul yang disepakati oleh seluruh agama. Yaitu apa? Yang pertama iman, ya, kepada Allah. Yang kedua iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga adalah amal soleh. Ini tiga usul yang disepakati oleh seluruh agama. Yang mana apabila seluruh umat menjalankan tiga perkara ini, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka beramal saleh, maka mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam al-jannah. Nah. Wa hiyal imanu billahi wal yaumil akhir wal a'malu shalihah. Yaitu apa? Iman kepada Allah dan hari akhir dan beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Tiga perkara. Nah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang tiga perkara ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan-nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabiun dan orang-orang Nasara. Nah, yang disebut dengan As-Sabiun, ya, kaum yang dikatakan mereka As-Sabiun, ini para ulama berselisih dengan pendapat yang sangat banyak. Siapa ini maksud dengan As-Sabiun di sini? Tapi dijelaskan dari asal katanya As-Sabiun, ya, dari kata As-Sabi. Nah, maknanya adalah alladzi kharaja min dinihi ila ghairi. Yang dikatakan sabi adalah seorang yang keluar dari agamanya menuju agama yang lainnya. Namanya sabi. Nah. Dan sebagian ahlu tafsir menyebutkan bahwasannya as-sabiun, ya, adalah di antaranya orang-orang Majusi. Nah, orang-orang Majusi. Demikian pula orang-orang yang murtad dari Islam termasuk ke dalamnya, sabiun. Dan di dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwasanya as-sabiun adalah orang-orang yang mereka berada di atas fitrahnya. Mereka tidak punya agama, akan tetapi mereka masih berada di atas fitrah yang suci. Ya, tidak berbuat syirik. Ini dikatakan sabi. Nah, semisal ahlul fatrah, ya, orang-orang yang belum sampai kepada mereka dakwah Rasul, akan tetapi mereka berada di atas fitrah, mereka tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sabi. Ada pula yang mengatakan bahwasanya sabiun adalah orang-orang yang mencampur adukkan agama, ya, antara Yahudi dengan Nasara atau Islam dengan Nasara, ya, yang ini di sebagian daerah ada yang seperti ini, atau di sebagian negara orang-orang yang agamanya campuran seperti di India, ya, ada antara campuran agama Hindu dan Islam. Nah, maka ini makna as-sabiun yang disebutkan dalam tafsir Muyassar, bahwa as-sabiun adalah mereka yang tidak memiliki agama tapi masih berada di atas fitrahnya yang suci. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang As-Sabiun, demikian pula orang-orang Nasara yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan mereka beramal saleh, fala khaufun 'alaihim, maka tidak ada kekhawatiran bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah, artinya mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dijanjikan dengan al-jannah. La khaufun 'alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka. Ya. Nah. Dan ayat ini sering dijadikan syubhat oleh orang-orang yang berpemahaman liberal, ya, seperti jaringan Islam liberal, nah, jaringan iblis yang ada di Indonesia, nah, yang mereka menjadikan ayat ini untuk membenarkan agama-agama selain Islam. Nah, ini dalilnya, firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang beriman, orang Yahudi, orang Nasara, apabila mereka beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam jannah. Berarti apa? apapun agama seseorang, kalau mereka menjalankan ajaran agamanya dengan baik, maka mereka akan masuk ke dalam al-jannah. Dan ini adalah ucapan yang batil. Ya. Ucapan yang batil. Yang mana ucapan ini membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, karena memang seperti ini mereka, mengikuti hawa nafsu. Berdalil dengan Al-Qur'an yang mencocoki hawa nafsu mereka. Orang-orang liberal, ya, yang menamakan diri mereka dengan Islam liberal, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu belum tentu benar. Ya. Ataupun Al-Qur'an itu tidak sesuai dengan masa sekarang ini, tidak bisa diterapkan untuk zaman kita sekarang ini. Nah, tapi mereka juga mencomot ayat-ayat Al-Qur'an yang mencocoki hawa nafsu mereka, seperti ayat-ayat seperti ini. Ya, mereka berdalil, mengambil dalil dari ayat ini. Bahwasanya semua agama itu bisa masuk ke dalam jannah. Orang yang beragama Nasoro juga mereka bisa masuk jannah. Orang Yahudi juga mereka bisa masuk jannah. Ya. Yang penting apa? Yang penting mereka beramal soleh. Nah, maka mereka telah membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innad dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Kemana ayat ini? Ya. Kok tidak mereka ambil? Nah, mereka kemanakan? Nah, ini. Ini ciri-ciri orang yang beragama mengikuti hawa nafsunya. Dan tentunya itu adalah ucapan yang kufur. Seorang yang meyakini agama selain Islam adalah benar, maka dia kafir. Karena telah mendustakan Al-Qur'an. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyun wala Nasraniyun, tsumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kemudian mereka mati dalam keadaan mereka tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka adalah termasuk penghuni an-nar, penghuni neraka. Ya. Mereka kemanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dalam keadaan juga mereka mengambil hadis Rasul yang mencocoki hawa nafsu mereka, yang menyebutkan bahwasanya nabi-nabi itu seperti saudara sepersusuan. Mereka ambil, tapi hadis ini tidak mereka ambil. Nah, maka ini ya syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang berpemahaman liberal adalah syubhat yang sangat ya sangat lemah, ya, syubhat yang sangat-sangat lemah. Baik, maka ayat ini menunjukkan bahwasannya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula iman terhadap hari akhir dan amalan saleh merupakan penentu untuk seorang masuk ke dalam al-jannah. Ya. Nah, tentunya makna ayat ini adalah ya, yang disebutkan orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang Yahudi ya, adalah orang-orang yang mengikuti ajarannya Nabi Musa. Nah, demikian pula orang-orang Nasoro yang mengikuti ajarannya Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nah, atau bisa pula makna ayat ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang Sobiun yang mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh, Tentunya syarat untuk mereka bisa dikatakan beramal soleh adalah apa? Dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini. Bukan menetap di atas agama mereka. Nah, karena agama Yahudi, agama Nasara itu sudah tidak ada lagi sekarang. Ya, sudah tidak ada setelah Islam. Yang ada di sisi mereka adalah perkara-perkara yang sudah banyak diselewengkan di dalam kitab-kitab dan syariat-syariat mereka. Baik, maka ini fasal yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah. Kemudian kita masuk pada al-faslu tsaniyah. Al-faslu tsani. Fasal yang kedua, fi dzikri arkani qabulil ibadah. Penyebutan tentang rukun-rukun diterimanya ibadah. Nah, pembahasan tentang rukun diterimanya suatu ibadah. Qala rahimahullah, i'lam annal amala la yakunu maqbulan illa bi salasati umur. Ketahuilah bahwasannya suatu amalan itu tidaklah diterima kecuali terpenuhi padanya tiga perkara. Ya, syarat diterimanya amalan ibadah. Yang pertama, al-amrul awwal an yakuna muwafiqan lima jaa bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa amalan tersebut mencocoki dengan apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amalan yang mengikuti sunnah. Amalan yang disyariatkan. Fakana amalu fakullu amalin mukhalifin lima jaa bihi sallallahu alaihi wasallam falaisa bisalih. Maka setiap amalan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tidak dikatakan amal soleh. Walaupun secara zahir ya itu dianggap suatu kebaikan oleh manusia. Tapi tidak mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang bid'ah, tidak ada tuntunannya di dalam syariat. Maka ini bukan amalan soleh. Nah, bal huwa batilun. Bahkan itu dikatakan amalan yang batil. Bukan amalan soleh. Ya. Sehingga ya seorang yang melakukan amalan-amalan bid'ah seperti yasinan, maka itu bukan amal soleh. Tahlilan bukan amal soleh. Maulid Nabi, ya, Isra Mi'raj dan yang semisalnya, maka semua itu bukan amalan soleh. Tapi amalan yang toleh, yang ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka menganggap itu adalah suatu amalan kebaikan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa-apa yang Rasul datang kepada kalian dengannya, maka ambillah. Ini apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhudhuh, ambil. Ya, ikuti. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa qala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, seandainya kalian mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kalian. Nah, yang ayat ini diistilahkan dengan ayatul mihnah, ayat sebagai ujian bagi umat, ya, yang mengklaim mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul. Maka butuh pembuktian. Apa cinta kepada Allah butuh pembuktian. Apa buktinya? Buktinya adalah mengikuti Rasul. Ini syaratnya. Ya. Syarat seorang mencintai Allah dia mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan syarat untuk seorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya? Nah, seolah-olah orang yang membuat-buat suatu amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mereka telah membuat sekutu, menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan yang selain ini dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang syarat diterimanya suatu ibadah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli an ta'allama ahamiyata hadzal asla an qulu laka ba'dha ma ja'a 'anis salafi fi hadza. Kata Syekhuna Yasin di sini, dan ya, dalam rangka untuk memberitahu, mengajarkan tentang pentingnya prinsip ini, prinsip ittiba'us sunnah, maka aku akan menukilkan untukmu sebagian apa yang datang dari para salaf tentang perkara ini. Nah, kemudian beliau menyebutkan di sini, beliau nukilkan yang pertama, ya, dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau nukilkan suatu asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau sebutkan di sini dengan sanadnya, dan mungkin kita tidak membacakan sanadnya. Nah, qala al-Imam al-Bukhari bi sanadih, berkata al-Imam al-Bukhari dengan sanadnya, ya, sampai kepada Rabi'ah, Abis bin Rabi'ah rahimahullah, dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya suatu ketika annahu jaa ilal hajaril aswadi faqabbalahu. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang, ya, mendatangi Hajar Aswad, ya, apakah itu ketika haji ataupun umroh. Faqabbalahu, kemudian Umar mencium Hajar Aswad tersebut, ya, batu hitam yang ada di Ka'bah, Hajarul Aswad. Nah, faqala, maka Umar bin Khattab mengatakan, inni a'lamu annaka hajar, sesungguhnya aku tahu bahwasanya engkau adalah batu. La tadurru wa la tanfa', tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Walau la anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Dan kalaulah seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ya. Seorang muslim ketika mencium Hajar Aswad bukan karena Hajar Aswad tersebut memiliki suatu kekuatan gaib, ya, atau kekuatan supranatural. Nah, tapi kaum muslimin mencium Hajar Aswad karena apa? Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba'us sunnah. Ya, itu saja. Nah, bukan meyakini bahwasanya kalau mencium Hajar Aswad wajahnya jadi tampan misalnya. Atau kalau yang wanita jadi cantik, rezekinya jadi banyak. Nah, tidak ada seperti itu. Kecuali orang-orang yang memang meyakini khurafat-khurafat. Ya. Adapun ahlus sunnah, orang-orang yang memahami dalil, memahami syariat, ya, mereka melakukan itu karena ittiba'us sunnah. Maka Umar bin Khattab, beliau mengucapkan ucapan ini, ya, karena kekhawatiran beliau. Nah, agar jangan orang-orang menyangka bahwasanya syariat mencium Hajar Aswad itu karena keyakinan ada perkara-perkara yang gaib yang ada di Hajar Aswad tersebut. Nah, ya, ini Hajar Aswad, ya. Nah, selain Hajar Aswad maka tidak dicium. Nah, tidak seperti yang diamalkan oleh sebagian orang-orang juhal, ya, yang mereka menempel-nempelkan badannya di Ka'bah, ya, dipeluk Ka'bahnya. ya, ditempel-tempelkan, digesek-gesekkan badannya. Nah, ini kejahilan. Nah, bahkan ada yang sampai menggunting kain kiswahnya, dibawa ke rumah, jadikan jimat. Nah, ya. Maka ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kemudian beliau juga menukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam Musnad, ya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas dari Mujahid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu tawafa ma'a Muawiyah radhiyallahu anhu bil bait. Suatu ketika Ibnu Abbas beliau melakukan tawaf bersama Muawiyah, ya, di Baitul Haram, ya, di Ka'bah. Nah, radhiyallahu taala anhuma. Faja'ala Muawiyatu yastalimul arkana kullaha. Maka Muawiyah beliau pun melakukan istilam, ya, istilam ini mengusap. Mengusap seluruh rukun yang ada pada Ka'bah. Ya. Kita mengetahui bahwasanya Ka'bah memiliki 4 sudut, ya kan? 4 rukun. Ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Yamani, ada rukun Syami, ada rukun Iraqi. Yang disunahkan untuk istilam ataupun dicium itu Hajar Aswad. Kemudian rukun Yamani, ini disunahkan untuk diusap saja. Ya, tidak disunahkan untuk dicium. Adapun selainnya rukun-rukun yang lain tidak disunahkan untuk dilakukan istilam padanya. Nah, maka Muawiyah beliau melakukan istilam di semua rukun Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada beliau Muawiyah radhiyallahu anhu, "Lima tastalimu hadaini ruknain wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma?" Ya, mengapa engkau melakukan istilam kepada dua rukun ini, yaitu selain rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani? Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhuma, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan istilam pada kedua rukun ini. Faqala Muawiyatu radhiyallahu anhu, maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Laisa syai'un minal baiti mahjuran." Tidak ada sesuatu dari Baitul Haram, ya, tidak ada sesuatu dari bait ini dari Ka'bah yang ditinggalkan. Nah, Muawiyah berdalil dengan ucapan ini. Nah, laisa syai'un minal baiti mahjuran. Tidak ada satupun dari Ka'bah itu yang ditinggalkan. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan istilam, ya, pada dua rukun tersebut. Selain rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani. Nah, faqala Muawiyah shadaqta. Maka Muawiyah pun mengatakan shadaqta. Muawiyah sahabat yang mulia. Ya. Nah, sahabat yang senantiasa berpegang dengan sunnah, berpegang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menentang ucapan Ibnu Abbas. Nah, beliau mengatakan shadaqta, benar engkau wahai Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Hanya beliau melakukan perkara itu karena ijtihad. Ya. Ijtihad. Dan ijtihad seorang mujtahid apabila benar mendapatkan dua pahala, kalau salah dia mendapatkan satu pahala. Akan tapi kalau ijtihadnya keliru, tidak bisa diikuti. Nah, maka ini. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, wa ajaba Syafi'i an qawli man qala, dan Al-Imam Syafi'i beliau menjawab ucapan orang yang mengatakan laisa syai'un minal baiti mahjuran. Tidak ada sedikit pun dari Baitul Haram, ya, dari Ka'bah mahjuran. Sesuatu yang ditinggalkan. Kata Imam Syafi'i, bi anna lam nada istilamahuma hijran lil bait. Bahwasannya kami, kata Imam Syafi'i, bahwasannya kita tidaklah meninggalkan istilam pada kedua rukun tersebut karena menghajar al bait, menghajar Ka'bah, menyanyiakan Ka'bah, bukan. Wa kaifa yahjuruhu wa huwa yatufu bih. Ya. Bagaimana dia dikatakan menghajar Ka'bah tersebut dalam keadaan dia mengelilinginya? Ka'bah dikelilingi. Ya. Semua sisinya dikelilingi. Walakinna nattabi'us sunnata fi'lan aw tarkan. Akan tetapi, ya, kami ataupun kita mengikuti sunnah baik dalam melakukan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perbuatan. Walau kana tarku istilamihima hijran lahuma lakana tarku istilami ma bainal arkani hijran laha wala qailu bih. Nah, apabila meninggalkan istilam kepada kedua rukun tersebut, ya, itu dikatakan telah menghajar kedua rukun tersebut, lakana tarku istilami ma bainal arkani hijran laha. Tentunya meninggalkan istilam, ya, apa-apa yang ada di antara rukun-rukun tersebut, ini merupakan hijran laha. Ya, merupakan bentuk hajar. Artinya meninggalkan yang ada di antara rukun tersebut, misalnya antara rukun Hajar Aswad dengan rukun Yamani, ya. Kalau semua bagian Ka'bah itu dikatakan harus tidak boleh dihajar, artinya tidak bisa ditinggalkan, ya. Maka seorang yang tidak melakukan istilam di antara rukun-rukun tersebut itu juga dikatakan hajar, dan tidak ada yang mengatakan perkara tersebut. Ya, tidak ada yang mengucapkan ucapan tersebut. Wala qailu bih. Tidak ada yang mengatakannya. Nah. Kemudian qala al-Imam Abdul Razzaq An-Sam'ani, berkata al-Imam Abdul Razzaq As-Sam'ani rahimahullah taala. Naam, al-Imam Abdul Razzaq, ya. Naam, Imam Ahlul Hadis termasuk guru al-Imam Ahmad rahimahullah taala dari Yaman. Beliau menyebutkan di dalam Al-Musannaf dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Rabah, dari Abi Rabah, ya, atau Abi Riyah, an Ibnil Musayyib radhiyallahu anhu, dari Sa'id Ibnil Musayyib radhiyallahu anhu. Naam. Annahu ra'a rajulan yukarriru ruku'a ba'da thulu'il fajri. Bahwasanya suatu ketika Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullah, beliau melihat ada seorang laki-laki yang mengulang-ulang sholat setelah terbit fajar. Ya, setelah terbit fajar, yaitu ketika azan subuh yang kedua, yang disunahkan adalah sholat dua rakaat. Nah, akan tapi laki-laki ini dia mengulang-ulang sholatnya. Setelah sholat dua rakaat, melakukan sholat lagi. Fanahahu, maka Sa'id Ibnul Musayyib pun melarang orang tersebut, ya, mencegah laki-laki tersebut. Faqala, maka dia pun mengatakan, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, Sa'id Ibnul Musayyib maksudnya, ayu'adzibunillahu ala sholah, kata orang tersebut, ya, kepada Sa'id Ibnul Musayyib, wahai Abu Muhammad, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabku karena sholat? Qala, maka kata Sa'id bin Musayyib, la, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadabmu karena sholat. Walakin yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadabmu, ya, karena menyelisihi sunnah. Ya, perbuatan tersebut menyelisihi sunnah. Sholat sunnah setelah azan subuh yang kedua itu dua rakaat, tidak ada dinukilkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mengulang-ulang sholat, ya, sholat sunnah fajar, tidak ada. Nah, qala al-Albani rahimahullah, berkata al-Imam al-Albani rahimahullah, ya, Syekh al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Irwa Al-Ghalil, wa hadza min bada'i ajubati Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullahu taala. Dan ini termasuk jawaban yang sangat bagus, ya, dari Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Jawaban yang, ya, sangat telak untuk membantah para pelaku bid'ah, ya, untuk membungkam mereka. Wa huwa silahun qawiyun 'alal mubtadi'ah alladziina yastahsinuna katsiran minal bid'i bismi annaha dzikrun wa shalah. Dan ini merupakan senjata yang kuat untuk, ya, menyerang para mubtadi'ah, orang-orang yang berbuat bid'ah, yang mereka menganggap baik kebanyakan perbuatan bid'ah yang mereka namakan bahwasanya amalan tersebut adalah zikir dan sholat, tapi bid'ah, ya, zikir yang tidak disyariatkan. Thumma yunkiruna ala ahli sunnati inkaran dzalika alaihim. Inkaru dzalika alaihim. Kemudian mereka mengingkari ahlu sunnah yang mengingkari perbuatan mereka. Ketika ahlu sunnah mengingatkan mereka, mereka akan mengingkari. Ya, ketika kita misalnya melarang untuk merayakan festival Maulid Nabi, ya, mereka akan mengingkari. Ini cinta Rasul, ini bentuk cinta kepada Rasul. Ya, kalian wahai Salafiyun atau Wahabiyun, kalian orang-orang yang tidak mencintai Rasul. Nah, maka bisa kita jawab dengan ucapan Sa'id bin Usaib ini. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikra was-shalah. Dan mereka, ya, menuduh ahlu sunnah bahwasanya ahlu sunnah itu mengingkari zikir dan sholat. Kalau kita mengatakan yasinan tidak boleh, tahlil tidak boleh, mereka akan mengingkari. Lah masa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh? Ya, tasbih subhanallah subhanallah enggak boleh? Nah, sholat enggak boleh? Nah, mereka akan mengingkari seperti itu. Wa hum fil haqiqah inna ma yunkiruna khilafahum lis sunnah fi dzikri was-shalah wa nahwi dzalik. Padahal hakikatnya mereka ahlu sunnah hanya mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah di dalam amalan zikir dan sholat. Bukan zikirnya, bukan sholatnya yang diingkari, tapi amalan mereka yang tidak ada contohnya. Ya. Nah, ini yang diingkari oleh ahlu sunnah. Adapun zikir disyariatkan, tahlil disyariatkan. Nah, yasin disyariatkan, baca yasin disyariatkan. Tapi mengkhususkan yasinan setiap hari Jumat, malam Jumat, ya, dengan tata cara tertentu, ini jelas bid'ah, tidak diragukan. Tidak ada asalnya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin kita lanjutkan setelah azan. Al muadzin yuadzin. Baik, kita lanjutkan kembali. Kemudian Syekh Yasin rahimahullah, beliau menukilkan dari Abu Bakar Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ahkamul Quran. Beliau menyebutkan dengan sanadnya, ya, sampai kepada Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, sami'tu Malik bin Anas, aku mendengar Malik bin Anas, Imam Malik rahimahullah, wa atahu rajulun, ya, yang mana ada seorang laki-laki yang datang kepada beliau, kepada Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Faqala ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Al-Imam Malik rahimahullah, min aina uhrim, dari mana aku memulai ihram? Ya, qala min dhil khulaifah, atau min dhil hulaifah, kata Al-Imam Malik, dari dhil hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram padanya. Nah, karena Al-Imam Malik di sini posisinya di Madinah, ya, di Madinah, di mana ahlul Madinah mereka memulai ihram, ya, dari miqat yang disebut Dzil Hulaifah. Naam. Atau Abyar Ali. Naam. Faqala, maka kata laki-laki tersebut, "Inni uridu an uhrima minal masjid." Sesungguhnya aku ingin untuk berihram dari masjid, yaitu Masjid Nabawi. Karena tentunya menganggap Masjid Nabawi itu lebih afdol daripada Dzul Hulaifah. Nah, sehingga laki-laki tersebut hendak berihram dari Masjid Nabawi. Faqala la taf'al. Maka kata Imam Malik, la taf'al, jangan lakukan. Ya. Qala, kemudian kata laki-laki tersebut, inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabri. Sesungguhnya aku ingin untuk berihram dari Masjid Nabawi dari sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka kata Imam Malik, la taf'al, jangan lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Karena sesungguhnya aku khawatir terhadapmu tertimpa fitnah. Nah, maka kata laki-laki tersebut, wa ayu fitnatin fi hadza, fitnah apa yang akan terjadi dalam perkara ini? Innama hiya amyalun aziduha, ini hanya sekedar beberapa mil yang aku tambahkan, yaitu enggak jauh ya, antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah hanya beberapa mil katanya, yang aku tambahkan sedikit. Qala, maka kata Imam Malik rahimahullah, wa ayu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqat ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau memandang bahwasanya engkau telah mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keutamaan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang darinya. Yani engkau menganggap engkau lebih utama dengan engkau memulai ihram dari Masjid Nabawi sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram dari Dzul Hulaifah. Berarti engkau menganggap ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih utama dari amalanmu. Nah, fitnah apa yang lebih besar dari ini? Nah, inni sami'tu Allah yaqul, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk ditimpa atas mereka fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, ini semakna dengan ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mengingkari sebagian orang yang taklid kepada pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan, ajibtu, aku merasa heran ya terhadap orang-orang yang mengetahui hadis ya, orang yang mengerti hadis dan sanadnya, akan tetapi lebih memilih pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nah, maka dikhawatirkan orang tersebut karena menyelisih sunnah dia akan tertimpa fitnah. Apa itu fitnah? Maka dijelaskan oleh Imam Ahmad, al-fitnah wa syirik. Fitnah tersebut adalah syirik. Ya. Nah, karena seorang dikhawatirkan ketika dia sengaja menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, akan ditimpakan ke dalam hatinya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam membuat syariat. Nah, maka ini merupakan pelajaran bagi kaum muslimin untuk senantiasa beramal sesuai dengan dalil, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bukan mengikuti perasaan, bukan mengikuti hawa nafsu, menganggap suatu amalan baik, ini baik ya, kalau kita lakukan seperti ini sepertinya baik, lihat manusia sudah semakin rusak ya, maka kita harus membuat ya suatu metode untuk menarik manusia supaya mereka bisa masuk ke dalam Islam ya, melalui apa, kita buat misalnya drama Islami ya. Nah, dengan mengadakan ya film Islami bioskop misalnya, diundang kaum muslimin nonton film islami. Nah, digambarkan di situ para sahabat misalnya, ada yang berperan sebagai Abu Bakar, ada yang berperan sebagai Umar. Nah, ini merupakan bentuk pelecehan terhadap para sahabat. Nah, atau menarik kaum muslimin, ayo kita menarik para pemuda. Dengan apa? Dengan bernasyid. Kita berdendang, bernyanyi ria. Nah, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Dan cara-cara yang lain yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Terlebih dalam urusan dakwah, harus mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang dibimbingkan di dalam sunnah, di dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, masih ada penukilan yang lain yang dibawakan oleh Syekh Yasin rahimahullah yang akan kita bacakan insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillahi ta'ala. Bagaimana hukum orang yang berdalil bahwa tidak apa-apa isbal asal tidak sombong? Mohon penjelasannya. Nah, orang yang mengatakan tidak mengapa isbal akan asalkan tidak sombong, dia orang sombong. Ini kata para ulama. Ya. Orang yang mengatakan isbal itu boleh asal tidak sombong, dia sombong. Karena dia menolak ya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki maka di neraka. Nah, maka isbal dosa besar ya. Isbal termasuk dosa besar. Bukan dosa yang ringan. Karena diancam dengan ancaman neraka. Wallahualam. Taib, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.